sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kita bertemu bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Si Hafirullah Ta'ala, yang rutin dihadirkan ke ruang dengar Anda dari bahasan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salaf Fi Tarbiyah Wal Islah, sebuah risalah yang penuh manfaat. Dan kita akan melanjutkan untuk menyimak bahasan dari kaidah yang ke-30 terkait dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, berkeyakinan atau beretikad untuk wajibnya memegang teguh manhaj Nabi di dalam berdakwah. Pendengar Radio Roja, untuk Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya secara langsung, silakan nanti bisa menelpon kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti pembahasannya kepada Al-Ustaz Falitafal Mashkur. Baik, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala akan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita semua, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat ini maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke surganya. Karena kita semua yakin bahwa diri-diri kita tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas kaidah yang ke-30 tentang islah, yakni perbaikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Akhuna Fawaz hafizahullah ta'ala, kaidahnya adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang wajibnya kita melazimi manhaj Nabi dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ya'takiduna wujuba luzumi al-minhaj an-nabawi fi ad-da'wati ila Allah. Mereka, yakni Ahlus Sunnah, memiliki keyakinan tentang wajibnya kita menetapi manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini adalah dakwah yang suci, dakwah yang mulia, yang manusia tidak mungkin bisa berdakwah kecuali ketika mengikuti Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inilah yang disebut dengan al-minhaj an-nabawi. Ahlus Sunnah meyakini kita enggak boleh menyimpang dari metode dakwahnya para nabi dan metode dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita tidak lebih tahu dari Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utus kepada umat manusia untuk mendakwahkan agamanya, untuk mengajarkan agamanya, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, cara-cara atau manhad-manhad atau metode-metode yang menyimpang dari metode Nabi Muhammad SAW, maka tidak diterima. Nanti akan kita bacakan beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis dari Al-Quranul Karim, kemudian dari perkataan para ulama tentang masalah ini. Saya akan mulai dengan membaca dari apa yang ditulis oleh penulis. beberapa ayat yang disebutkan di dalam kitab ini di halaman yang ke-203. Yang pertama surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a." Dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin, dari wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun. Dan sangat sedikit dari kalian apa yang kalian bisa ambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti wahyu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dasar dari umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW Allah utus sebagai penjelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim." Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra Al-Qur'an, "Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim." Agar kau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, kita butuh mengetahui manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tidak boleh kita mengarang-arang, membuat-buat aturan sendiri dalam ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menurunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Allah berfirman, apakah sama orang yang berada di atas bayyinah, di atas keterangan yang nyata dari Rabbnya? Afaman kana ala bayyinatin min Rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah sama orang tersebut dengan orang yang dihias-hiasi padanya, dilihat indah dari keburukan perbuatannya, amalnya? Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Apakah sama orang yang ini dengan yang itu, kata Allah? Apakah sama orang yang berada di atas bayyinah, keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, dengan orang yang dihias-hiasi perkataannya, perbuatannya dari perbuatan yang buruk. Perbuatan buruknya dihias-hiasi, ditampakkan kepada manusia seakan-akan adalah perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah, padahal itu adalah perbuatan buruk. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini tentunya membedakan antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ayat yang mulia ini sangat bagus sekali untuk kita perhatikan sebagai para dai, juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dakwah kita sudah selurus seperti apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku." Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada manusia, kepada umat Islam khususnya, "Hadhihi sabili, ini jalanku." Yakni jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jelaskan, "Ad'u ila Allahi ala basirah. Yang pertama, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini yang pertama adalah ikhlas. Dakwahnya ikhlas, tidak ada embel-embel, tidak ada maksud lain. Dakwahnya lurus, hanya mengharapkan wajah Allah. Dakwahnya ikhlas, ad'u ilallah, yakni mengajak manusia agar tunduk, agar patuh pada Allah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwahnya ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas modal nekat, bukan di atas retorika, bukan di atas kejahilan, tetapi di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Bukan hanya modal nekat, modal teriak, atau modal retorika belaka tanpa ilmu. Yang demikian ini adalah kata Allah, katakan wahai Muhammad, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Orang yang beritiba mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah. Dan ini pun kata ulama ya, merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, aku bukan orang-orang musyrik, aku muslim. Ya, dan jelas tidak bunglon, artinya jelas dan konsisten. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini jalanku. Bagaimana jalanku? Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak orang kepada kelompoknya, kepada syekhnya, kepada partainya, kepada organisasinya, kepada yakni daerahnya dan seterusnya. Tidak ada ajakan di balik dakwah ilallah. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah murni mutlak, murni memurnikan, yakni mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan taat pada Allah. Tidak ada embel-embel selain itu. Lihat dakwahnya para Nabi alaihimussalam. Dakwahnya ila tauhid. Ya, dari Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya mengajak manusia menyembah Allah semata. Ya, dakwahnya seperti itu. Ad'u ilallah, ad'u ilallah. Lihat Nabi Musa alaihissalam mengajak manusia mentauhidkan Allah, tidak mengajak manusia berpolitik untuk menjatuhkan Fir'aun, tidak. Tapi datang ke Fir'aun, mendakwahi Fir'aun agar tunduk pada Allah, dan juga mendakwahi umat manusia agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud-maksud di belakang dakwah itu. Ini dakwah yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah. Kemudian ala basirah. Ini penting sekali, di atas ilmu. Karena faqilu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu dia akan bisa memberi. Oleh karena itu, ketika seseorang mau berdakwah, hendaknya dia mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Yatasallah bil ilmi syar'i. Dia menguasai ilmu-ilmu usul. Yang terutama usul hadis, kemudian usul Quran, usul fiqh. Ini dikuasai. Dan terutama di bawah itu semuanya adalah menguasai bahasa Arab. Maka karena bagaimana seseorang bisa menjelaskan Al-Quran Al-Karim kalau enggak ngerti bahasa Arab? Kaum salaf berkata, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah seandainya dia tidak mengenal, tidak mengetahui bahasa Arab. Bagaimana mungkin orang bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak bisa bahasa Arab? Kalau hanya membaca terjemahan doang. Ya, oleh karena itu, bagi yang berdakwah, mengajar manusia agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinasihatkan untuk terus belajar. Dan ilmu itu luas. Ilmu Islam ini sangat luas. Ya, tidak berpantai dan tidak tahu dasarnya. Ini ilmu Islam. Semakin jangankan semua ilmu, satu ilmu saja kita memasukinya, kita memasuki ilmu tersebut, memasuki sesuatu yang sangat luas, samudra yang sangat luas. Dan orang kalau belajar thalabul ilmi, dia akan merasakan bahwa dirinya semakin tidak tahu, semakin bodoh. Ini ilmu dan ini sifatnya ilmu Islam dan keagungan ilmu Islam. Jadi bukan semakin belajar semakin kita ini jadi merasa pinter. Tidak. Ilmu Islam sangat luas. Oleh karena itu kita hendaknya terus belajar dan terus belajar. Dan manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak berdakwah, mengajak orang kepada Allah, ya. Kemudian di atas ilmu. Di atas ilmu. Dan yang demikian ini kata Allah adalah ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian mengatakan yang tegas bahwa aku tidak ikut macam-macam. Yani wa ma ana minal musyrikin. Bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Muslim jelas. Dan ulama di antara Syaikhul Fauzan hafizahullah taala mengisyaratkan tentang ayat yang mulia ini, seorang da'i harus jelas. Saya bukan Rafidah, saya bukan Khawarid, saya bukan firqah-firqah yang menyimpang, tapi lurus sesuai dengan manhaj Nabi, yakni sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Kemudian beliau penulis menurunkan ayat berikutnya, surat Saba ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Artinya, katakanlah, apabila aku sesat, maka sesatnya untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan dari apa yang diwahyukan kepadaku. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Kemudian penulis menurunkan juga surat Yunus ayat yang ke-15. Surat Yunus ayat yang ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana" قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Yang artinya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayinat yang jelas, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaannya dengan kami, datangkanlah Al-Quran selain Quran ini. Ya, iti bi Quranin ghairi hadha, datangkan Quran selain ini. Au badilhu, atau ganti. Qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak patut, tidak layak, tidak pantas aku menggantinya dengan sesuai dengan kemauanku sendiri. Ya. Min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Sesungguhnya aku takut, aku khawatir apabila aku memaksiati Rabbku akan ada pada hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap orang-orang kafir yang tidak percaya pada Al-Quran, di mana ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang jelas, mereka malah meminta untuk mengganti dengan yang lain, ya, dengan perkataan iti bi Qur'anin ghairi hadza, datangkan bacaan, datangkan Al-Quran selain yang ini, au badilhu, atau ganti. Ini dengan hawa nafsu mereka, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata kepada mereka, tidak pantas, tidak patut aku mengganti dengan sekemauanku sendiri, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah murka, ya, kalau misalkan Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan ayat-ayatnya. Nah, bagaimana dengan umatnya? Kemudian diperintahkan untuk berkata kepada mereka, orang-orang kafir, bahwa aku hanya mengikuti wahyu. Aku hanya mengikuti wahyu. Nah, oleh karena itu, bagi kita atau bagi siapapun para da'i yang berdakwah, hendaknya mengikuti manhaj Nabi ketika berdakwah. Sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mengikuti Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para duat yang berdakwah. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini tentang wajibnya bahwa para da'i itu tetap berada di atas manhaj Nabi ketika berdakwah ilallah. Berikutnya, surat Hud ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilaika, maka boleh jadi jika engkau wahai Muhammad, ya, hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَكُولُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Sekali lagi, maka boleh jadi jika engkau, wahai Muhammad, hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ, dan dadamu sempit karenanya. وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. Ya, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan kepadamu, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Lihat ini penolakan dari orang-orang kafir, ya, kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Innama anta nadhir. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan. Yani hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah pemelihara akan segala sesuatu. Artinya apa? Dakwah itu, ya, tidak ikut-ikutan pada mad'u, ya, maunya mad'u bagaimana, maunya masyarakat bagaimana, ikuti, ya. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan wahyu, memberi peringatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama anta munzir, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan. Yani Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan, ya, bukan mengada-ada, tetapi Nabi sebagai Rasulullah, utusan Allah, membawa Al-Quran membawahi wahyu yang dibacakan kepada umat manusia, dan beliau juga sebagai penjelas. Oleh karena itu, yang mau maka berimanlah, yang tidak mau maka hendaknya dia hendaknya yakni kembali kepada Allah. Ya. Dan Allah mengancam, barang siapa yang mau beriman maka beriman, barang siapa yang mau kafir maka kafirlah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan di halaman ke-203 ini adalah surat Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, wa la a'lamu al-ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang ghaib, wa la aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku adalah malak, bahwa aku adalah yakni malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ya, in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku melainkan hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian bisa mengambil pelajaran, tidakkah kalian mau berfikir? Ini adalah beberapa ayat yang diturunkan oleh penulis sebagai dasar dari apa yang disebutkan dari kaidah, salah satu kaidah islahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan islah perbaikan itu meyakini bahwa hendaknya senantiasa kita melazimi, ya, manhaj Nabi, metode Nabi dalam berdakwah ila Allah, dan ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, yani ya'taqiduna wujuba luzumi al-minhaj an-nabawi fi ad-da'wati ila Allah. Jadi ahlu sunnah itu meyakini tentang wajibnya kita melazimi manhaj Nabi, ya, mengikuti manhaj Nabi, terus berada di atas manhaj Nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, tapi lurus walaupun jalannya panjang. Karena jalannya yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW jalannya panjang, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di mana beliau berkata bahwa Nabi SAW menggaris dengan garis yang lurus dan panjang, dan Nabi berkata, "Hadza sirati mustaqima," ini jalanku yang lurus, ya. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis yang pendek di samping kanan dan samping kirinya, ya, samping kanan dan samping kirinya, dan Nabi berkata, "Hadhihi subul," ini jalan-jalan, ini jalan-jalan pendek, dan jalan-jalan pendek ini, kata Rasul, tidak ada satupun dari jalan tersebut melainkan ada syaitan yang mengajak orang untuk ke jalan tersebut. Nah, para ulama diantaranya yang pernah saya baca di keterangan yang sangat bagus sekali tulisannya Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, menunjukkan bahwa jalan Nabi ini panjang, ya. Oleh karena itu, kalau sekiranya ada yang berkata, ya, dengan kebosanan, ya, kita jalan ini panjang, kita sudah belajar sunnah, mempraktikkan sunnah, tetapi umat enggak berubah, ya, tetapi umat tidak berubah atau belum berubah, ya, maka kita katakan, lihat jalannya Nabi SAW panjang, ya, dan kita diperintahkan untuk berada di atas jalan. Kita diperintahkan untuk di atas jalan, dan ini ujian tersendiri. Ujian tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala melihat kita, apakah kita ini berada di atas jalannya Nabi Muhammad SAW atau tertarik dengan jalannya syaitan yang pendek-pendek itu yang menyimpangkan dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Dan ada pertanyaan di dalam halaman 204 yang diajukan kepada Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Pertanyaan yang sangat menarik untuk dibaca dan jawabannya sangat panjang, ya, sangat panjang sekali, dan kemungkinan kita bagi dua, ya, karena dalam pertanyaan kemudian dalam jawaban yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala ada kaedah-kaedah yang sangat besar yang harus kita ketahui dalam masalah berdakwah, sehingga kita tahu mana dakwah yang lurus dan mana yang harus diluruskan dan mana yang dakwah yang menyimpang. Jadi kita baca kemudian kita lihat jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari beberapa jawaban. Nanti kalau tidak cukup kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita lihat pertanyaannya dulu. Saya akan bacakan pertanyaannya, ya. Su'ila Syekhul Islam Abu Al-Abbasi Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala rahimahullah an jama'atin yajtami'una 'ala qasdil kaba'iri min al-qatli wa qat'i at-tariqi was-sariqati wash-shurbil khamri wa ghairi dhalik. ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا أو سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بلا سلاسل وغناء المغني بشعر مباح بغير الشبابة فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويتنب المحرمات فهل يباح فعل هذا السماع أو هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا. أين برتانيانيا؟ Unik, ya, dan menarik, dan pertanyaannya juga ini sangat-sangat berkesesuaian dengan zaman sekarang, ya. Ditanyakan beliau an jama'atin, kepada Syekh Islam an jama'atin tentang suatu jama'ah, sekelompok jama'ah yang mereka berkumpul untuk melakukan dosa-dosa besar al-kabair. Disebutkan di sini contohnya al-qatl, pembunuhan. Kemudian qat'at tariq, yakni begal, membegal di jalan, ya. Qat'at tariq ini begal. Wasariqah, mencuri. Kemudian minum-minuman keras, wa ghairi dzalik. Lihat, jadi dosa-dosa besar dilakukan oleh mereka. Oleh kelompok, ini kelompoknya bengis, ya. Suatu kaum, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang tadi disebutkan. Nah, kemudian ada seorang syekh minal masyayikh, ya, dari masyayikh yang ma'ruf, yakni yang dikenal dia adalah orang yang khair, yang baik. Kemudian wattiba'i sunnah, dan syekh ini juga adalah ma'ruf bahwa syekh ini orang yang mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah, bukan syekh dari kalangan yang jauh dari sunnah. Tapi ma'ruf bahwa syekh tersebut itiba' sunnah. Nah, qasada man al-madhkurina min dhalik. Syekh itu memiliki keinginan untuk mencegah dari orang-orang yang disebut, dari perbuatan-perbuatan yang disebut. Yani dari perbuatan dosa besar tadi, membunuh orang, ya, membegal, mencuri, dan yang lainnya tadi disebut dosa-dosa besar. Dan tidak memungkinkan baginya melainkan yakni membuat sama'an atau sama'an. Sama'an ini adalah taghbir. Apa itu taghbir? Apa itu sama'? Ya. Taghbir adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama, maksud sama'an di sini adalah mendendangkan syair-syair zuhud. Dan dibarengi dengan duf, dibarengi dengan duf, yakni duf ini semacam gendang, ya, sehingga terdengar yakni semacam lagu dan nyanyian, syair-syair ini. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menjelaskan orang yang melakukan pertama kali hal tersebut adalah dilakukan oleh orang-orang Baghdad di Baghdad, ya, di Baghdad dilakukan tentang sama ini. Nah, Syekh ini ketika melihat mereka melakukan perbuatan atau dosa-dosa besar, ingin mendakwahi mereka itu dan mencegah dari dosa-dosa besar, tapi enggak tidak bisa kecuali dengan melakukan ini semacam nasyid, ya, mendendangkan syair-syair zuhud dan dibarengi dengan duf di sini, dibarengi dengan duf. Yajtami'una fihi bihadhihi an-niyyah, mereka kumpul untuk niat dengan niat seperti ini. Wa huwa bidufin bila solasil, dengan duf ini, yani dengan gendang, ya, dengan tanpa solasil, ya, duf, ya, artinya gendang saja, ya, gendang saja murni tanpa alat musik yang lain, ya. Nah, kemudian didendangkan syair-syair zuhud agar orang itu tobat, agar orang itu kembali, ini niatnya. Kemudian wa ghina ilmu ghanni, dan ada yang menyanyi, yakni menyampaikan, menendangkan syair, syair yang mubah, syair yang mubah. Bighairi syababah, maksud syababah itu tanpa seruling. Syababah adalah satu semodel seruling, yakni naun minal mizmar. Falamma fa'ala hadha, ketika dia melakukan hal ini, taba minhum jama'ah, sekelompok dari mereka tobat. Wa asbaha man la yusalli wa yasriku wa la yuzakki yatawarra'u an syubhat, dan orang yang tadinya tidak salat, mencuri, orang yang tadinya tidak membayar zakat, ya, tidak mensucikan diri, dia menjadi orang yang wara', wara' dari hal-hal yang syubhat, kemudian dia pun menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibul muharramat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal yubahu fi'lu hadha as-sama'i li hadha asy-syekh 'ala hadha al-wajh? Apakah dibolehkan melakukan perbuatan ini, sama ini, bagi syekh tersebut di atas sisi ini? Karena adanya maslahat yang didapat, lima yaratab liyatarattabu 'alaihi min al-masalih. Ma annahu la yumkinuhu da'watuhum illa bihadha. Ya, walaupun tidak memungkinkan mengajak mereka kecuali dengan cara seperti ini. Ini pertanyaan yang sangat jelas diajukan kepada yakni beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala, dan seperti yang saya katakan jawabannya panjang, tapi saya akan memberikan jawaban satu dua dulu, insyaallah kita lanjutkan. Ya. Fa ajaba Syekhul Islam, menjawab, kata beliau, alhamdulillah rabbil alamin, aslu jawab hadhihi almas'alati wa ma ashbahiha, jadi pokok jawaban dari masalah ini dan yang semisalnya, yang semisalnya, dan ini permasalahan yang sering, ya, muncul, ya, berdakwah dengan sesuatu yang dibuat, ya, yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Hendaknya dia tahu bahwa Allah, hendaknya diketahui, an yu'lam, hendaknya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan dinil haq, membawa ilmu dan amal soleh, untuk memenangkan agama ini di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksinya. Wa annahu akmala lahu wa li ummatihi ad-din, dan dia telah menyempurnakan untuknya dan untuk umatnya agama ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku bagi atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Jadi beliau mengingatkan bahwa agama Islam ini sempurna. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa agama Islam ini sempurna, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa huda, petunjuk dan din yang hak. Kemudian yang kedua, ya, kita selesaikan halaman 204 ini. Wa annahu basyara bis-sa'adati liman ata'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira akan kebahagiaan bagi orang yang mentaatinya. Wasyaqawata liman asa. Dan yakni kebinasaan, kesengsaraan bagi orang yang memaksiatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allaha war rasul", barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang soleh. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, maka baginya neraka jahannam dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka jahannam tersebut. Ini dua mukadimah yang bisa saya bacakan dalam mukadimah dalam pertemuan ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dari jawaban beliau, kemudian keterangan tentang apa yang dilakukan oleh syekh ini apakah sesuai tidak, dan bagaimana keterangan yang sangat bagus yang beliau sebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah hampir habis. Yani kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka tanya jawab untuk pertemuan kita kali ini. Nah, baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan bahasan yang disampaikan, penuh manfaat bagi kita semua. Beberapa dalil yang dibacakan tadi yang disampaikan oleh penulis kitab Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaylan rahimahullah hafizahullahu taala dari kaidah ke-30 tentang Ahlus Sunnah berkeyakinan mengenai wajibnya berpegang teguh manhaj Nabi di dalam berdakwah. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan, agar kita lebih menggali kembali faedah-faedah penting dari sesi interaktif ini. Silakan Anda bisa hubungi kami, dan kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Allah diberkati, mau nanya Ustaz, di lingkungan saya kan kebanyakan kajian rutin itu hanya membaca Tarawih, terus Yasin, Tahlil, jarang ada kajian-kajian ilmu gitu. Terus saya kan jadi mau ngikutin dia malas gitu, gak pernah datang gitu. Kalau dia mau, saya mendengarkan di Radio Roja ini apa cukup ya Ustaz gitu, karena di lingkungan saya gak ada yang kajian-kajian cuma gitu. Baik. Apa hukumnya baca rawi-rawi itu? Iya, baik Ibu. Terima kasih, barakallahu fik. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan yang diajukan. Silakan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man alhaban. Baik. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya tadi dari Bekasi. Barakallahu fik. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi Ibu dan keluarga Ibu. Baik. Menuntut ilmu Ibu ya merupakan kewajiban. Kewajiban. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Jadi wajib bagi kita, baik muslim atau muslimah, itu menuntut ilmu. Ya. Dan menuntut ilmu caranya banyak. Caranya banyak. Ya, dan yang terbaik caranya adalah duduk di majlis. Majlis kajian-kajian ulama, kajian ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bisa cari di masjid-masjid sekitar ibu. Kalau misalnya tidak ada di sekitar ibu, maka bisa dengarkan di Roja, misalnya ada kajian. Di Bekasi banyak. Di Bekasi banyak, ya. Ada kajian maka datang, ya. Jadi hendaknya kita ada waktu misalkan sepekan, ya, sekali datang untuk menambah ilmu, duduk, ya, dengarkan bawa catatan, ya, supaya kita kenal Islam, supaya kita kenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita juga lebih bermakna, ya, tidak monoton di rumah terus, kemudian tidak ada kebaikan, ya, dari hidup kita, ya. Maka kita harus punya waktu tadi, ya, ngaji di pengajian-pengajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan tadi lihat atau dengar radio Roja atau nonton TV Roja? Ya, itu salah satu pintu mendapatkan ilmu. Ya, salah satu pintu mendapatkan ilmu. Misalkan ibu misalkan belum paham akidah, cari di radio Roja nih atau TV Roja, ya, pelajaran akidah hari apa, jam berapa. Nah, duduk di situ, kemudian catat, ya, catat dari apa yang disampaikan oleh pemateri tentang akidah. Kalau misalkan belum ngerti fikih, hari apa tanya, kemudian jam berapa duduk belajar fikih. Ya. Kemudian kalau enggak ngerti akhlak, begitu juga demikian. Atau kalau belum ngerti ngaji Quran, belum bisa mengaji Quran, maka tanya biasanya di malam, ya, malam apa, kan gitu. Ada Ustaz Ali Subhana hafizahullah mengajarkan ngaji Quran. Nah, itu perhatikan cara baca, kemudian cara ngaji, ya, supaya ngaji kita semakin benar. Nah, itu. Jadi wasilah cara mendapatkan ilmu sekarang banyak sekali. Sekarang sangat banyak sekali, ya. Oleh karena itu, maka kita belajar. Ulama subhanallah yang sudah memberikan waktunya untuk nulis buku, untuk mengajarkan kepada kita, ya, itu hendaknya kita berterima kasih sama ulama. Dan Allah kasih sekarang ini wasilah untuk belajar sangat besar sekali dan sangat mudah. Sangat mudah, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan di sekitar rumah ibu tidak ada yang mengajarkan ilmu agama, ya, maka ibu bertanya nanti supaya bisa datang ke majelis-majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa nuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban Ustaz dan nasihatnya. Demikian ibu di Bekasi, semoga bermanfaat. Dan kajian di Bekasi insyaallah taala di setiap akhir pekan banyak, Ustaz, ya. Mungkin ibu bisa menyimak info-info kajian yang kita senantiasa bacakan di setiap akhir pekan, Ustaz, ya. Baik, di kesempatan berikutnya kedua untuk Anda dari penelpon di 0218236543, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana ibu? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan, ibu, pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Yeah. Kalau misalnya saya ini kan dulu sebelum kenal sunnah, saya kan baru kenal sunnah setahun ini ya Pak Ustaz, ya. Iya, alhamdulillah. Saya dulu sebelum kenal sunnah ini, saya itu suka nyanyi-nyanyi di organ-organ tunggal, di kondangan saudara-saudara gitu Pak Ustaz. Iya. Ya, suka nyanyi-nyanyi gitu. Kan sampai sekarang kan lagu-lagunya itu kan saya masih hafal di otak saya. Mm-mm. Jadi sering saya dendang-dendangkan, tapi tanpa musik Pak Ustaz. Iya. Ya, itu gimana? Apa hijrah saya itu masih kurang maksimal apa enggak gitu ya Pak Ustaz, ya? Iya, iya. Sama-sama ini satu lagi Pak Ustaz. Mohon maaf Ibu, cukup satu ya Bu ya, karena waktu yang terbatas. Iya. Kita beri kesempatan untuk pendengar dan pemirsa lainnya. Terima kasih Ibu. Nah, penyesalannya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Ibu, ya, bagi yang bertanya, kita wajib memuji Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu, doa Imam Ahmad itu minta sama Allah, ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas Sunnah. Ya. Bukan hanya di atas Islam, tapi di atas Sunnah juga. Ini doa Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan mengenal Sunnah, alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar, yang dengannya kita berharap, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan nikmat mengenal Sunnah kita bisa beramal sesuai dengan amal yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang tadi, ya, pernyataan dulu ana suka nyanyi-nyanyi, ya, dan hafal, sekarang masih hafal, apakah hijrah saya belum, yakni belum sempurna, ya. Tentunya ibu, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kewajiban kita, kewajiban ibu adalah terus nuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, ya, belajar ilmu syar'i, belajar agama, ya, dan perbanyak amal-amal soleh, ya, perbanyak amal-amal soleh, dan banyak zikir, zikir pagi, zikir petang untuk melindungi diri dari gangguan syaitan, zikir-zikir setelah solat, dan isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, kemudian gimana dengan yang sudah hafal, sudah kadang-kadang berdendang? Tentunya kalau misalkan asar, ada pengaruh, ada bekas sesuatu yang sangat wajar, ya, bekas pengaruh dulu karena suka nyanyi, jadi ada pengaruhnya, ada terbersit seperti itu, ya. Kadang tidak sadar, misalkan banyak yang bilang tidak sadar melafalkan lafadz-lafadz yang biasa dinyanyikan, ya. Nah, ini maka insya Allah tidak mengapa kalau misalkan tidak sadar. Tapi kalau sadarnya ini minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah, terus minta ampun sama Allah, dan agar dijauhkan diri, ya, supaya lebih dekat pada Allah, lebih sempurna dalam berhijrah, dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang penyakit kan ada bekasnya, membekas, bagaimanapun juga ada bekasnya, ya. Jadi oleh karena itu, ya, bagaimana caranya? Caranya mengisi dengan aktivitas tadi, aktivitas yang manfaat, yang mudah-mudahan bisa melupakan apa yang sudah dihafal dengan sangat hafal, ya. Sekarang ganti hafalannya dengan menghafal Al-Qur'an, ya, membaca kalam Allah, membaca hadis-hadis Rasul SAW, ya, dengar pengajian, kemudian isi aktivitas yang manfaat, ya. Terus sambil kita terus beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, baca Sayyidul Istighfar di pagi dan di sore hari, ya. Sayyidul Istighfar itu yang sangat bagus sekali untuk kita ucapkan di pagi dan di sore hari. Nah, jadi saran anak, ibu terus, yakni isi dengan aktivitas yang mudah-mudahan itu bisa melupakan apa yang ada di pikiran atau di kepala ibu atau di hati ibu yang asar dari pengaruh yang jelek yang dulu. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian ibu di Tangerang tadi. Silakan atau mungkin kita angkat dari pesan singkat saja. Kita sudah banyak menerima pertanyaan pesan singkat. Ada pertama dari Umu Jihad di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenjangkan atau membagi-bagi tingkatan para jamaah atau madu'nya? Di sini tidak dijelaskan, hanya seperti itu, Ustaz. Apakah memang boleh seperti itu? Dan jika kita pernah mendapatkan ilmu atau motivasi di dalam Islam, semisal jilbab, dan kemudian saya berjilbab dengan hal itu, namun diketahui kemudian kelompok tersebut atau yang memberi dakwah tersebut keliru jalan dakwahnya, apakah masih kita boleh untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka? Ini ada dua poin pertanyaan dari Umu Jihad. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi untuk yang kedua dulu saya jawab, ya. Waktunya tidak cukup. Tentang kita mendapatkan dakwah dari orang, kemudian kita menerima. Satu, kita enggak tahu bahwa yang mendakwah kita adalah orang-orang yang menyimpang, misalkan, ya. Kemudian sekarang dapat hidayah lagi kepada misalkan paham sunnah. Alhamdulillah. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sama seperti kita belum mendapatkan hidayah sebenarnya waktu kita didakwahi sama orang-orang yang menyimpang. Kemudian kita dapat hidayah, ngerti sunnah, ya. Sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur dan terus belajar, mempertebal keimanan, memperdalam ilmu, ya, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Dan ciri kebaikan orang itu orang yang mau bertafaqquh fid din, mau belajar agama. Dan Allah kata, Rasul bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqquh fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia paham tentang yakni agamanya, ya. Nah, kemudian kalau misalkan, ya, kita sudah dapat hidayah, ngerti sunnah, ajaran yang lurus, ya. Kemudian kawan-kawan kita yang dulunya ternyata dakwah kita berada dalam hal yang jauh dari sunnah. Nah, ini ya, kalau bisa kita yang berbalik, yakni kita yang ngajari mereka sekarang, nah, dakwahi mereka, ngajak mereka ya untuk mengenal sunnah. Nah, itu jangan diam saja, kasihan kan orang berada di atas apa namanya ya, misalkan kesesatan ya, kita ajak, kemudian kita ajari ajaran yang benar. Kita kalau tidak bisa kita ajari, kita bawa ke kajian sunnah. Nah, ini adapun yakni mengenang kebaikan ya, itu kalau misalkan hati kita lemah, jangan ya kebaikan dari mereka ya, artinya takutnya nanti terbawa lagi kepada penyimpangan, kan hati kita lemah juga, hati kita lemah. Nah, kita makanya saran anak adalah untuk kuatkan dulu. Nah, bagaimana kita berbuat baik kepada mereka? Berbuat baiknya tadi dengan cara berdakwah, dakwahi mereka, ngajak mereka kepada ilmu, kepada ajaran yang benar, yang lurus. Nah, itu adalah yang bagus. Ya. Adapun kenangan-kenangan yang mungkin kita rasakan baik, belum tentu baik kan? Kita nggak tahu apakah itu baik atau tidaknya. Bisa jadi kenangan-kenangan yang menurut kita baik atau buruk. Ya, seperti misalkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang misalkan menyimpang, tidak ada sunnahnya, kan gitu. Kemudian kita sangka itu baik, itu kan nggak, jangan dikenang. Itu jangan dikenang. Ya. Hendaknya kita kembali ke sunnah Nabi SAW dan terus belajar. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Untuk di pagi menjelang siang hari ini, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita. Iya. Alhamdulillah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita membahas tentang salah satu kaidah perbaikan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana yang harus kita ingat bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah punya keyakinan ya, wajibnya kita ini melazimi dan terus berada di atas manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, Rasulullah ya, oleh karena itu kita diperintahkan untuk ittiba, untuk mengikuti beliau. Di surat tadi, surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, kul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dalam berdakwah pun mengikuti beliau, metode beliau, tata cara beliau. Ini yang nanti diaku oleh Nabi. Ya. Dan kita berharap bisa di hari kiamat kelak mendatangi ya al-haudul maurud. Ya, haud yang didatangi, haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika seseorang bersabar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, maka dia boleh berharap untuk bisa minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telaganya sangat luas, yang sangat manis, yang lebih putih daripada susu, dan yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah kehausan. Mudah-mudahan kita betul-betul diaku oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, jazakallahu ustaz, yang telah menyampaikan bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari kitab karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullah taala, yang berjudul kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah. Kita simak tadi pertemuan pertama dari kaidah ke-30 tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan atau beritikad mengenai wajibnya memegang teguh manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Semoga di kesempatan yang akan datang, di Kamis pekan mendatang, kita bertemu kembali bersama beliau untuk mengikuti kelanjutan dari bahasan kaidah ini. Semoga kita bisa ambil faedah-faedah bermanfaat dari kajian ini. Kami mohon maaf atas begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk bisa memahami penjelasan yang disampaikan oleh para asatidz kita. Demikian ikhwatal Islam, kami undur diri, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Jangan lewatkan hanya di Roja TV. Ayatun min al-Qur'an. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا